Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-94 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Hadith-hadith yang merupakan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Beliau mendatangkan beberapa hadis misal qaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir fa yaqulu man yad'uni fa astajiba lah, man yas'aluni fa utiya, man yastaghfiruni faghfirlah. Muttafaqun alaih. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang pertama yang beliau sebutkan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya Rabb kita tabaraka wa taala turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga yang terakhir atau ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, kemudian Allah mengatakan, siapakah yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan untuknya. Barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku akan memberikan kepadanya. Man yastaghfiruni faghfiralah, barang siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosanya. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Maka hadis ini didatangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah karena di dalamnya ada penetapan sifat nuzul bagi Allah, sifat turun bagi Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah SWT turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir, kemudian mengucapkan ucapan ini. Yanzil yang dinamakan dengan yanzil dalam bahasa Arab adalah dari atas ke bawah. Itu adalah sesuatu yang maklum, sesuatu yang diketahui maknanya. Kita memahami makna yanzil, maka kita tetapkan Allah SWT memiliki sifat nuzul, an-nuzul. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT berada di atas. Sebagaimana telah berlalu, amin tuman fisama, apakah kalian merasa aman terhadap zat yang berada di atas? Yanzil menunjukkan bahwasanya Allah SWT memiliki sifat nuzul sesuai dengan keagungannya, dan bahwasanya Allah SWT berada di atas. Ya, kalimat nuzul ini adalah maknanya maklum di dalam bahasa. Tapi bagaimana Allah turun kita tidak tahu. An-nuzulu maklum, wal kaifu majhul. Nuzul itu adalah sesuatu yang maklum dan tata caranya sesuatu yang kita tidak tahu. Sehingga di sini jangan ada yang mengatakan kalau Allah SWT turun berarti arsh tidak ada Allah, atau di atas arsh tidak ada Allah. Ucapan ini keluar ketika dia mentashbih turunnya dan nuzulnya Allah dengan nuzulnya makhluk. Tidak ada kelaziman. Tidak ada kelaziman bahwasanya kemudian Allah SWT tidak berada di atas arsy. Allah turun sesuai dengan keagungannya. Adapun kelaziman tadi, maka ini adalah yang dibayangkan oleh seseorang yang dia lihat di antara makhluk, di antara manusia. Tapi sekali lagi, dan sudah kita ulang-ulang, bahwasanya kita menetapkan nuzul dan kita memahami maknanya, dan itu sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kelaziman tadi. Yanzilu Rabbuna, turun Rabb kita. Berarti yang turun di sini adalah zat Allah. Tidak boleh kita mentakwilnya dan mengatakan yang turun adalah rahmatullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan yanzilu rahmatu rabbina atau mengatakan yanzilu amru rabbina, tapi beliau mengatakan yanzilu Rabbuna. Rabbuna turun, Allah yang turun. Bagaimana dipahami yang turun adalah rahmatnya? Ini dilakukan oleh mu'awwilah, orang-orang yang mentakwil. Mereka beriman dengan hadis dan dia muttafaqun alaih, tidak bisa mereka tolak. Tapi yang bisa mereka lakukan adalah merubah, mentahrif secara maknanya dan mengatakan yanzilu amru rabbina atau yanzilu rahmatu rabbina. Tidak boleh yang demikian. Apa yang menghalangi mereka untuk mengatakan bahwasanya Allah dialah yang turun sesuai dengan keagungan? Demikian pula kalau kita mengatakan bahwasanya yang turun adalah rahmat Allah, ini makna yang batil. Apakah rahmat Allah hanya turun pada sepertiga malam yang terakhir? Jawabannya tidak. Rahmat Allah, kita senantiasa merasakan rahmat Allah dan tidak terlepas dari rahmat Allah di dalam kehidupan kita. Bukan hanya pada sepertiga malam yang terakhir. Sekarang kita merasakan rahmat Allah. Dan ada di antara mereka yang mentakwilnya dan mengatakan yang turun di sini adalah malaikat Allah. Yanzilu Rabbuna, maksudnya adalah yanzil malaku Rabbina. Yang turun di sini adalah malaikat Allah, bukan Allah. Kalau malaikat yang turun, mereka meyakini tanazzalul malaikatu. Baik, kita katakan ini juga takwil yang batin. Bagaimana ditafsirkan atau ditakwilkan yang turun di sini adalah malaikat Allah, sedangkan setelahnya dia mengatakan man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku? Apakah malaikat mengatakan demikian, menyuruh manusia untuk berdoa kepada malaikat? Ini adalah ucapan Allah. Allah yang mengatakan dan menyuruh kita untuk berdoa, sebagaimana dia mengatakan di dalam Al-Quran, وَقَالَ رَبُّكُمُ دَعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ, dan Rabb kalian berkata, andalah kalian berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengijabai kalian. Sama lafadz, مَنْ يَدَعُونِي فَأَسْتَجِبُ لَكُمْ. Bagaimana di takwil yang turun di sini adalah malaikat Allah? Enggak mungkin malaikat Allah mengucapkan ucapan seperti ini. Ini akibat dari suka mentakwil. Akhirnya dia terperosok ke dalam perkara yang lain yang membingungkan mereka. Alhamdulillah yang telah memberikan hidayah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat menetapkan tanpa kita menyerupakan. Ya, dan kita mensucikan Allah tanpa kita mengingkari sifat-sifat Allah SWT. Itsbatun bila tashbih atau bila tamthil wa tanzihun bila ta'til. Kita tetapkan tanpa kita menyerupakan dan kita sucikan Allah tanpa kita menafikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya. Sama'id dunya yaitu langit yang paling bawah. Ad-dunya ini adalah mu'annas dari adanya adana. Ya, mu'annas dari adana. Langit ini Allah SWT ciptakan ada tujuh. Allah SWT berada di atas arsy, beristiwa di atas arsy. Dan Allah turun ke langit dunia sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan keagungannya. Jangan dibayangkan seperti yang diucapkan oleh sebagian orang tadi yang mengatakan turun berarti melazimkan tidak ada Allah di atas arsy. Ini kelaziman yang mereka bayangkan pada makhluk. Adapun Allah, maka Allah SWT turun sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kehendaknya. Dan sifat ulu bagi Allah sebagaimana telah berlalu, ini adalah sifat dhatiyah bagi Allah. Senantiasa Allah memiliki sifat tersebut, tidak mungkin terlepas dari Allah Azza wa Jalla. Sifat nuzul ini termasuk sifat fi'liyah khobariyah. Fi'liyah karena dia berkaitan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Buktinya di sini disebutkan ketika sepertiga malam yang terakhir, berarti Allah menghendaki untuk turun di waktu tersebut. Dia bukan sifat dhatiyah tapi sifat fi'liyah, dan dia adalah sifat khobariyah karena tidak mungkin kita menetapkan sifat nuzul bagi Allah ini kecuali dengan dalil. Hanya dalil saja, enggak mungkin dengan akal. Sudah berlalu bahwasanya sifat aqliyah itu ditetapkan dengan dalil dan sekaligus dengan akal, makanya dinamakan dengan aqliyah. Kalau dalil saja dinamakan sifat khobariyah. Ini termasuk yang khobariyah karena tidak mungkin kita menetapkan sifat ini kecuali dengan dalil. Baik, sama id-dunya berarti ke langit yang paling bawah, yang paling dekat dengan kita. Kulla laylah, setiap malamnya. Ya, setiap malam. Kulla berarti setiap malam, tidak ada malam. Di malam-malam yang kita lalui kecuali Allah SWT turun pada sepertiga malam yang terakhir. Maka ini adalah tentunya kebahagiaan bagi seseorang. Allah SWT turun dan mendekat kepada hambanya setiap malam. Yang bukan sekali dalam setahun misalnya, atau dua kali dalam setahun, tapi setiap malam Allah SWT turun ke langit dunia. Bukankah ini adalah sebuah kesempatan bagi seorang hamba untuk mendekat kepada Allah di malam tersebut, di malam-malam yang dia lalui setiap harinya. Kulla layla, setiap malam, masuk di dalamnya di bulan Ramadan, malam hari raya, di malam apa saja. Karena di sini disebutkan kulla layla, setiap malam. Tidak ada malam kecuali Allah SWT turun ke langit dunia sesuai dengan keagungan. Hina yabqa thuluthul lail al-akhir, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. malam itu dimulai dari waktu maghrib sampai waktu subuh. Kalau kita bagi menjadi tiga, maka sepertiga malam yang terakhir tersisa, maka Allah SWT turun pada sepertiga malam yang terakhir tadi. Ini menunjukkan tentang keutamaan sepertiga malam yang terakhir. Dan diutamakannya kita bangun di waktu tersebut, kemudian melakukan sholat malam, sholat witir. Dan ini yang diutamakan, kalau kita memang bisa kira-kira bangun di sepertiga malam yang terakhir, maka diutamakan sholat malam dilakukan di waktu tersebut. Tapi kalau dikhawatirkan kita tidak bisa bangun di waktu tersebut, bisa diawalkan sebelum kita tidur misalnya. Ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Jadi kalau misalnya maghrib jam 6, kemudian subuh misalnya jam 6, ya subuh jam 6, maghrib jam 6, berarti sepertiga malam yang terakhir itu dari jam 2 sampai jam 6. Ya, dari jam 2 sampai jam 6 itu adalah sepertiga malam yang terakhir. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.